Soal kamin asyad. Soal fadilatul syekh. Apa? Soal. Masuk ilah fadilatul syekh. Hafidhullah ta'ala an hukmi ta'allumil lughatil inggrisiyati min waqtil hadis. Soal ke 18. Ditanya Syekh Muhammad bin Shalih Amin rahimahullah dari hukum, tentang hukum mempelajari bahasa Inggris di waktu sahur. Nah, fadilatu naibul fa'il. Naibul fa'il asy-syaikh. Mutafilai. Astagfirullahaladzim. Fa'ajaba ta'allamuha. Ta'allamuha wasilatun. Fa'idha kunta muhtajan ilaiha ka wasilatin bidda'wati ilallahi faqad yakunu ta'allamuha ta'allamuha wajiban wa illam takunu muhtajan ilaiha fa illam takun muhtajan ilaiha fala tasgulu wala tusgil waktaka biha wastagola bima wastagil. Huwa wastagil bima huwa ahamu wa anfa'u wan nasu yahtalifuna fi hajatihim ila ta'allumil lughatil injilisiyati waqad amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Sabitin ayata'allama lughatal yahudi fata'allamu lughatal injilisiyati lughatil injilisiyati wasilatun minal wasaili in ihtajta ilaiha ta'allumuha ta'alamtaha fa ilam tahtaj ilaiha fala tudayyi waqtaka fiha. Ada yaknya enggak? Tudayyi itu ada yaknya enggak punya? Ada. Ada. Setelah dot ada yaknya. Ada. Ya. Tidak ada. Tudayyi. Takkan saya enggak ada. Maka dijawab oleh mempelajari bahasa Inggris merupakan wasilah jika engkau membutuhkan kepada bahasa Arab itu sebagai wasilah untuk dakwah. Jika engkau membutuhkannya, jika engkau seperti wasilah sarana di dalam dakwah ilallah, maka engkau mempelajarinya perkara yang wajib. Dan jika kot dekot, mana engkaunya mana? Wa ilam takun ka wasilatin bidda'wati ilallahi faqad yakunu, mana engkaunya mana? Faqad yakunu, maka kadang-kadang kadang-kadang mempelajarinya adalah wajib. Karena wajib. Dan jika engkau tidak membutuhkan kepada bahasa Inggris, maka jangan kau sibukkan waktumu untuk bersibuk-sibuk dengan bahasa Inggris itu. dan jangan kau sibukkan dengan bersibuk-sibuk yang jangan kau sibukkan waktumu dengan bahasa Inggris. Nah, tambah bersibuk-sibuk. Dan sibukkanlah dengan apa-apa yang bermanfaat dan paling penting. Lebih. Dan lebih penting. Lebih penting dan lebih bermanfaat. Dan manusia dan orang-orang mereka itu berselisih di dalam. Berbeda-beda di sini maksudnya, bukan berselisih. Berbeda-beda di dalam kebutuhan mereka di dalam mempelajari bahasa Inggris. Dan sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa Yahudi. Maka belajar bahasa Inggris adalah wasilah, salah satu sarana di dalam dari sarana-sarana jika engkau membutuhkannya. Engkau mempelajarinya. Jika tidak engkau butuhkan bahasa Inggris itu, maka janganlah engkau menyia-nyiakan waktumu di dalam bahasa Inggris itu. Ta'allumu. Rofa, nasab syair. Rofa. Kenapa? Mubtada. Ta'allum itu apa? Isim fa'il atau isim maf'ul? Masdar. Ta'allama yata'allamu. Ta'allam. Wasilatun khobar. Fa idza kunta muhtajan, indaka ya khana. Muhtajan. Lanjut. Khobar dari kana. Khobar kana. Isimnya mana? Nah. Faqad yakunu ta'allumuha wajiban. Qad masuk fi'il mudhari, maknanya apa ini? Ta'lil. Taklil. Bukan ta'lil. Taklil. Kadang-kadang. Wajiban. Masih. Wajiban. Khobar. Khobar. Yakun. Isimnya. Isimnya dengan waw. Ah. Waunya wasli. Wasli. Iya. Kalau waunya jamak ya yakununa. Dhamir mustatir. Kenapa dhamir? Kelihatan gitu fa'il. Ta'allumuha. Ini isimnya. Fa'il lam takun muhtajan. Muhtajan. Khobar takun isimnya. Dhamir mustatir. Takdiruhu anta. Baik, takun di sini rafa nasab atau jazm? Jazm. Kenapa? Ada amrnya tam. Tanda jazmnya? Sukun. Sukun. Waunya kenapa dibuang? Membuang waw. Berarti tanda jazmnya dengan membuang. Wow. Wa fa kuya kana, Pak Usman. Setuju. Tanda jazm dengan membuang waw. Setuju atau tidak? Wong kan jawab setuju apa ora kok. Suwi. Setuju atau tidak? Enggak setuju. Kenapa? Sukunnya sudah. Nah. Terus waunya kenapa hilang? Karena bertemu dua sukun. Nah. Ya. Bertemu dua sukun. Asalnya takun. Wau sukun ketemu nun sukun, waunya dihilangkan jadi takun. Nah. Waktaka, Pak Usman. Fala tusgil waktaka. Waktaka. Mahfud bidai. Tushgil. Failnya mana? Amir mustatir. Wujuban takdiru. Wahua. Anta. Di sini kemasukan la apa ini? Nahiyah. La nahiyah amalannya apa? merofakkan, menasabkan apa menjazmkan? Menjazmkan. Tanda jazmin dan sukun. Washtagil bima huwa ahammu wa anfau. Nah, washtagil fil amr. Ahammu. Munsarif atau gair munsarif? Ditanwin atau tidak ya, Fana? Bapak Rahman, urut sini. Ilahnya apa? Al-wasfiyah ma'a wazan fi'il. Wannasu yakhtalifuna. Yakhtalifuna. Rafa' nasab jazm. Kenapa? Tidak ada penasab dan penjazm. Tanda rofaknya? Tanda rofaknya tetapnya nun. Wawunya fa'il ya. Fi hajatin ila ta'allumi lughatil ingliziyati waqad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Zaida. Amara an-nabiyyu dan Zaida endak ya kana nabiyyu Zaida. Nah, an yata'allama lughatal yahudi fata'allamu lughatal ingliziyati wasilatun wasilatun wabtila. Khobar mubtada'nya ta'allum. Minal wasaili niftajta ilai inaftajta. Ini juga membuang alif ya. Misalnya iftaja. Nah, alifnya dibuang karena berlumunya dua sukun. Iftajta. Jadi iftajta. Ilaiha ta'allam taha wa innam tahtaj. Tahtaj indah ya fana. Kenapa? Ada jazmnya? Sukun alifnya kemana? Dibuang karena bertemunya dua sukun. Tahta juga asalnya. Fala tudayyi waqtaka fiha. Tudayyi indah ya fana baisa rafa nasab jazm. Kenapa? Mana amr? Lam kok. Ini bukan lam, ini la. La. Nahiyah. Tanda jazmnya? Sukun. Fa'ilnya? Ujuban takdirhu. Oh, jangan engkau waktaka maf'ul kraya kana undir su'ila ra'ahu wa hu fi manhi wa karamihi itu semasa hidupnya ya, jadi ganti aja setelah dia meninggal. Su'ila rahimahullah an hukmi musahidatil abna. Musyahidah berarti isim apa? Musyahadah. Masdar. An hukmi musyahadati ahlami aflami ta'limiyati allati qatakunu fiha nisa'un wa khususan ahlamu ta'allum. Apa? Khususan apa? Khususan ahlamu. Lamun. Aflamuna. Aflamu ta'allumil lughatil ingliziyati. Ditanya rahimahullah ta'ala tentang hukum menyaksikan film-film pelajaran yang padanya what? biasanya didapati wanita-wanita secara khusus, wanita-wanita, dan terkhusus film-film pelajaran bahasa Inggris. Nah, suilahman hukmi musyahadatil aflamit ta'limiyah allati qad takunu fiha nisa'un. Nisa'un. Takunu. Khabarnya mana? Istamira khana wa lukman. Ajaba qailan ana ara al-mushah. Anna. Mushahadata al-aflamin ta'limiyati jaizatun wala ba'sa biha di annaha musyahadatun li amrin yakunu khairan wa idza kana alladhi yadhharu min an-nisa'i wal mushahiduna simfa'ilna musyahiduna rijalun wa in hasala maksudnya ke fi'il madhi, dia bukan fi'il mudhari sehingga tidak dijazm mabni. Fa in hasala tamattu'un bin nadri ilaiha wa hadha muharram wa amma idza lam yakun dalika wa hadha mahallu tawaqqufin indi wa ala kulli halin wa innani akrahu dhalika li annahu